goyang bareng semuanya. Sampai. Sepuryane sun sing piso dilihat ilur hangsun itokno masih yo iso nung awak riko make nyimpen rasa mulo sun hanggia weloro medot tali asmoro setulus sesung jalur sepuro pisau nyambung rasa melon rasa mania samudra siau biwantara lahir piate lalekno ojo kate.